Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan adab yang kedua tentang tuntutan bagi seorang penuntut ilmu untuk apa? Untuk memiliki niatan yang bagus. Nah, maka siapa saja mendapati ada niatan-niatan yang buruk padanya, hendaknya segera dibersihkan dan diganti dengan niatan yang baik. Nah, karena sungguh ilmu itu ibadah. Nah, sehingga dituntut ikhlas. Kapan saja seorang menuntut ilmu hanya menginginkan pujian manusia untuk dikatakan alim, untuk dikatakan qari, untuk dikatakan hafiz. Nah, maka ini akan menjadikan dia ikhwani fillah termasuk deretan orang-orang yang dimasukkan neraka awal-awal. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari siapa? Awal ma yuqda yawm al-qiyamah salata. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tiga golongan yang pertama kali ditetapkan keputusan pada hari kiamat. Di antaranya rajulun atahullahu ilma. Nah, seorang laki-laki yang diberi ilmu, kemudian diingatkan tentang nikmat itu dan dia sadar itu nikmat. Nah, baik. Kemudian ditanyakan apa yang dia perbuat dengan nikmat itu. Dan ini untuk semua nikmat akhirnya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Di antaranya nikmat ilmu ditanya. Nah, baik. Dan dia menjawab apa? Kalau tufikan Quran. Naam. Taib wa'alimun nas. Aku membaca Al-Quran hanya karenamu. Dan aku mengajari manusia juga aku belajar. Ini jawaban lisan. Cuma tidak akan mungkin seorang apa bisa berbohong pada hari itu. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan kadabta. Naam. Walakin naka qara'at al-Qur'an liyuqala qari'. Naam wa ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim wa qad qil. Engkau membaca Al-Qur'an hanya untuk disebut qari'. Engkau mempelajari ilmu hanya untuk disebut 'alim. Ini orang yang tidak benar niatannya. Fa umira bihi fa sahiba ila an-nar. Naam, kemudian diperintahkan untuk apa? Diseret ke neraka jahannam wal'iyadzu billah. Nah, ilmu yang seharusnya mengangkat derajat pemiliknya akhwani fillah ternyata menjadikan pemiliknya awal-awal yang diseret ke dalam neraka. Kapan itu? Tatkala tidak ikhlas. Tatkala niatan-niatan buruk ada pada pengembannya wal'iyadzu billah. Maka jangan sampai ikhwanifillah ibadah yang agung ini nah kemudian terkotori dengan niatan-niatan yang buruk tersebut sehingga menjadikan kita rugi dengan kerugian yang besar. Rugi karena tidak mendapatkan kemuliaan ditambah dengan apa? Siksa yang disegerakan dari nah hamba-hamba Allah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Al-Thalid An yubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsil. Setelah membersihkan hatinya kemudian mengisi dengan niatan yang bagus. Adab yang ketiga yaitu untuk bersegera memanfaatkan waktu-waktu mudanya dan waktu umurnya untuk apa? Untuk tahsil, untuk menghasilkan ilmu. Dan di antara tahsil yang sangat kelihatan ikhwan fillah yaitu hifz. Dalam ilmu din ikhwan fillah. Di antara hasil yang sangat kentara adalah apa yang dihafal, terutama hafalan Al-Qur'an. Soalnya akan terasa sehari menghafal berapa? Rata-rata akan ada tambahan, ya tidak. Kalau sekedar pemahaman, na'am paham. Tapi apa? Tidak terlalu kentara, ya tidak. Paham setelah itu lupa kalau tidak dihafal. Nah, usahakan untuk betul-betul seseorang apa menyegerakan waktu-waktu yang telah diberikan untuk diisi dengan hal-hal yang bermanfaat agar bisa menghasilkan. Nah, wala yaghtarra bi khida'it taswif. Dan jangan sampai dia terlena dengan tipuan taswif wat ta'mil, yaitu tipuan yang dimunculkan oleh iblis untuk seseorang apa bernanti-nanti. Makna taswif dan ta'mil adalah bernanti-nanti dan apa menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amalan. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, iyyakum wa taswif fa innahu min junudi iblis. Jauhi oleh kalian taswif, yaitu apa? Bernanti-nanti, karena sungguhnya itu adalah tentara-tentaranya iblis. Kalau pada perkara dunia saja khanifillah, seorang menunda-nunda pekerjaan ini, na'am, jelas akan menumpuk-numpuk dan akan banyak yang apa yang terlewatkan, apalagi pada perkara akhirat. Nah, dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengibaratkan ikhwan fillah taib tentang apa penghalang berupa taswif dan takmil ini, nah, dalam sebuah apa sebuah naam pengkiasan yang naam sangat bagus. Beliau katakan sebagaimana dalam kitab beliau Al-Fawaid, kullama ja'a tariqul khairi sarafahu bawabu la'alla wa asa. Fahimta ya Abdillah, maksudnya apa? Kullama ja'a tariqul khairi sarafahu bawwab sarafahu bawwab la'alla wa asa. Apabila setiap kali datang apa namanya pintu-pintu kebaikan, maka apa namanya memalingkan dia itu nantilah. Nah, cuman tariqul khair maksudnya apa? Orang yang mengetuk nah pintu kebaikan, tariq, ya. Tariq itu orang yang ngetuk pintu. Ya. Setiap datang orang yang mau mengetuk pintu kebaikan, maka akan memalingkan dia apa penjaga pintu la'ala dan asa. Diibaratkan demikian. Setiap orang ingin masuk pada kebaikan, di situ ada penjaganya yang memalingkan kita. Sudah nanti, nanti. Nah, bernanti-nanti. Semoga dan semoga nanti. Dan ini betapa banyak khanifillah orang yang apa yang terkecoh dengan apa dengan hal ini. Sudah bertekad ada niatan kebaikan, kemudian nantilah makan dulu, setelah makan ngopi dulu, setelah ngopi lupa. Nah, kita mau sholat sunnah, pengennya apa? Nah, nantilah di rumah. Sampai di rumah, diet, kentut. Nantilah wudunya kalau mau tidur. Setelah itu enggak lupa lagi sudah. Nah, banyak kalau kita perhatikan nah keadaan kita fanifillah, kita banyak apa? Terkecoh dengan nah taswif ini. yaitu apa? Bernanti-nanti dan menunda-nunda pekerjaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera. Nah. Taib bersegera untuk menuju kepada pengampunan Rabb kalian dan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kita harus berpacu dengan apa? Fitnah yang fanifilah. Fitnah datang cepat. Kita harus lebih cepat lagi dalam beramal agar tidak tersambar fitnah. Ini maksud dari hadis. Agar kita tidak terseret fitnah, ya kita harus na'am berlomba-lomba dalam beramal. Jangan sampai apa? Berakhir-akhir sehingga kita apa? Terkena fitnah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya fitnah ini di antara mangsa utamanya ikhwani fillah dan korban terbanyaknya adalah orang-orang yang berlambat-lambat dalam beramal. Jadi dan pada kitab Ibnu Qayyim Miftah Dari Sa'adah beliau juga membahas tentang hal ini khanifillah dengan pembahasan yang lebih panjang. Beliau mengatakan a'zamul asbab allati yuhramu bihal 'abdu khairad dunya wal akhirah wa laddatan na'imi fid daraini wa yadkhulu 'alayhi 'aduwwuhu minha huma al-ghaflah al-mudadah lil-ilmi wal-kasal al-mudad lil-iradati wal-azimah. Sebab yang paling besar yang dengannya seorang hamba terharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat serta kelezatan nikmat di dua negeri, yaitu negeri dunia dan akhirat, serta termasuk oleh musuhnya diantaranya adalah ghaflah, tayyib, kelalaian. Yang ini bertentangan dengan ilmu, ikhwanifillah. Karena ilmu butuh konsentrasi. Kalau lalai itu, ya bertentangan dengan ilmu. Ghaflah. Kemudian al-kasal. Al-mudadu lil-iradati wal-azimah. Kemalasan yang itu bertentangan dengan apa? Dengan keinginan dan tekad. Tayyib. Wahadani huma aslu bala'il abdi wahirmanihi manazil as-sa'adah manazil wahirmanihi manazil as-sa'adah. Dan kedua perkara ini adalah apa? Dasar bencana bagi seorang hamba dan dasar terharamkannya dia dari apa? Kedudukan-kedudukan orang-orang yang berbahagia. Apa tadi? Ghaflah dan apa? Kasal. Dan malas ini ya biasanya orang yang apa? Yang bernanti-nanti. Bernanti-nanti. Nah, mau beribadah bernanti-nanti. Mau membuka kitab nantilah kalau sudah mau darus. Nah, tapi mau murajaah nantilah, sebentar lagi saya tidur dulu. Mau bangun qiyamul lail sudah dengar adzan pertama, nantilah sampai selesai adzan. Nah, tapi selesai adzan sebentar lagi 5 menit. Setelah itu sampai subuh. Nah, saya, nah, syaman. Nah, saya. Makanya dulu para salaf khanifillah sebagiannya, mengatakan kepada dirinya, yaitu Malik bin Dinar, saya, dia ketika mendapati dirinya kok terasa ada kemunduran, dia berkata kepada dirinya sendiri, waihak badiri. Nah, celaka kamu, cepat. Dalam artian bersegera, yaitu berbicara pada dirinya sendiri. Nah, waihak badiri qabla an ya'tiyakal amr. Nah, celaka kamu, bersegeralah kamu sebelum datang kematian. diulang-ulang terus. Waihak badini qabla an ya'tiyakil amr. Nah, celaka kamu, bersegera kamu sebelum datang kepadamu apa? Al-amr, yaitu al-maut. Nah, ini keadaan mereka untuk menyemangati diri. Baik. Karena memang bernanti-nanti ditambah na'am kemalasan ikhwanifillah tidak akan apa melahirkan kecuali apa kerugian. Makanya diibaratkan dengan ibarat Ibnul Jauzi ikhwanifillah dalam kitab Al-Mudhish, yaitu apa? Tazawwajat tawani al-kasala fatawallada minhum al-khusran. Nah, tazawwajat tawani al-kasala, bernanti-nanti ya menikah dengan kemalasan, akhirnya apa melahirkan apa kerugian. Kalau sudah nah bernanti-nanti dan malas bergabung, yang dilahirkan adalah kerugian. Jelas rugi waktu, nah rugi umur. Baru nanti setelah apa lama baru sadar, oh, kenapa dulu aku pas bujang tidak betul-betul belajar. Sudah menikah, nah punya anak, oh, kenapa dulu pas aku belum punya anak tidak betul-betul belajar. Nah, tapi punya anak dua, nah menyesal, kenapa dulu pas masih punya anak satu tidak benar-benar belajar. Terus seperti itu. Nah, ini kalau na'am seseorang mau memperhatikan keadaan dirinya. Sehingga apa yang ada pada kita, afanifillah, itulah umur kita dan itulah diri kita yang harus kita isi. Nah, bukan besok. Besok belum tentu kita dapat. Sekarang ini. Nah, yang harus kita memanfaatkan. Karena ini umur kita. Nah, baik. Kita kembali kepada perkataan Ibnu Jama'ah. Wala yaghtarra bi khida'i taswif wa ta'mil. Dan jangan engkau terkecoh dengan tipuan taswif dan ta'mil, yaitu tipuan bernanti-nanti dan angan-angan kosong. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la 'iwada 'anha. Sebab semua waktu itu berjalan dari umurku, umurmu, dari umurnya tidak ada pengganti. Nah, tidak ada pengganti. Badal dan iwat sama. Dalam artian, nah, jam demi jam, hari demi hari itu berlalu, ikhwan fillah, dari umur kita tidak ada gantinya kalau sudah berlalu. Nah, wa yaqta'u ma yaqdiru 'alayhi min al-'ala'iq ash-shaghilah wal-'awa'iq al-mani'ah 'an tamam at-talab wa badl al-ijtihad. Na'am. Dan hendaknya dia betul-betul berusaha untuk apa? Untuk memutus sekuat tenaga dia, ikhwani fillah, yaitu segala hubungan-hubungan yang menyibukkan dia. Dan hendaknya dia memutus sekuat tenaga dia al-awa'iq al-mani'ah an tamamit talab, yaitu penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Hubungan-hubungan yang menyibukkan kita, nah, putus kalau memang itu menghalangi kita dari ilmu. Taib. Mungkin dia punya bisnis 10 macam bisnis. Nah, bingung. Nah, enggak pernah bisa ngapal, satu hari enggak bisa nambah satu ayat pun. Ah, ini enggak kurangi satu, insyaallah bisa satu ayat. Kalau saya kurangi dua, nah bisa dua ayat misalnya. Nah, berusaha. Dan penghalang yang menghalangi dari kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Wa badlil ijtihad. Dan hal-hal yang menghalangi dari apa? Dari usaha untuk mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu. wa quwwatil jaddi fit tahsil, dan yang akan menghalangi kekuatan kesungguhan dalam menghasilkan ilmu. Nah, fa innaha ka qawati'it tariqi. Walidzalika istahabba as-salafu at-taghrub 'anil ahl. Karena itu semua ikhwan fillah, yaitu seperti apa? Seperti para penyamun. Qawati'it tariq, yaitu apa? Orang-orang yang suka apa? Memotong perjalanan manusia, dalam artian perampok. Kita ingin menuju ke suatu tempat, di tengah jalan dibegal, dirampok, akhirnya tidak sampai, kan itu. Nah, demikian pula apa-apa yang disebutkan ini, kesibukan-kesibukan yang menghalangi kita dari ilmu. Nah, pemikiran-pemikiran yang menjadikan kita apa? Terjauhkan dari ilmu, itu hendaknya diputus, diusahakan untuk dihilangkan. Nah, dan mencari hal-hal yang bisa apa? Bisa mendorong kita untuk menuntut ilmu tetap. Nah, oleh karena itulah, dan para salaf dulu ya khanifillah, nah mereka menyukai untuk apa? Untuk mengasingkan diri dari keluarga. At-taghrub 'anil ahli, yaitu mengasingkan diri dari keluarga dalam artian menjauh. Menuntut ilmu kalau dekat keluarga ya sudah bolak-balik, bolak-balik. Nah, tayyib. Ada sedikit apa? Sedikit berita masalah bingung. Tapi dapat berita cepat. Nah, ada acara sedikit pulang misalnya. Tapi kalau dekat, tapi kalau jauh mikir-mikir. Makanya anak-anak yang jauh, para talabah yang jauh, yang dari luar pulau sana. Nah ini, nah dari satu sisi sudah sesuai dengan keadaan para salaf, tinggal sisi yang lain. Ya, sudah jauh, sudah konsentrasi. Tapi zaman sekarang jauh tapi tetap dekat. Setiap setiap pekan telepon. Nah, tayyib. Nah, aduh dengar berita. Nah, umi sakit atau abi sakit, ini pusing, mikir. Nah, ya tidak. Nah, ini apa? Kacau. Nah, dulu para salaf ya suka untuk apa? Menjauh dari itu. Dalam artian bukan karena membenci mereka, tapi berusaha agar bisa konsentrasi nih, Pak. Taib. Wal bu'da 'anil watan, dan menjauh dari na'am tanah airnya. Kenapa? Li'annal fikrata idza tawazza'at qasurat 'an darkil haqa'iqi wa humudid daqa'iq. Karena pemikiran ya khanifillah, kalau sudah terpencar-pencar, sudah terbagi-bagi, ya kan? Pemikiran tamazza, terbagi-bagi. Memang apa ikhwanifillah, akan apa? Qasurat an darkil haqa'iq. Akan apa? Akan melemah ikhwanifillah. Berkurang dari na'am usaha atau bisa memahami hakikat suatu perkara. Dan na'am akan apa? Kurang dalam memahami perkara-perkara yang jelimet. Ya, humudid daqa'iq. Maksudnya perkara-perkara yang jelimet. Bahasa Indonesianya apa? Tapi ini yang paling pas ini. Nah, sesuatu yang jelimet, bahasa Indonesianya apa? Rumit, tapi sebenarnya masih pantan jelimet. Dalam artian jelimet itu kan sesuatu yang ya ini rumit dakaik. Rumit tidak masalah, maksudnya seperti itu. Nah, dan memang ini terasa kan? Ya, kita harus belajar ngurus bangunan, ngatur sini ngatur sana. Nah, tapi mau nambah, ya mau nambah ya khanifillah, nambah hafalan, ya bertahan saja sudah masya Allah. Ya. Nah, bertahan dari hafalan yang ada. Nah, nas'alullah min fadli. Dan mumpung antum ya khanifillah masih masa-masa talab, masa-masa menuntut ilmu, masa menuntut, maka apa? Hendaknya pikiran itu dikonsentrasikan. Makanya alhamdulillah yang kita apa? Tidak dekat dengan apa? Dengan tempat-tempat keramaian. Nah, sebagian ma'had dekat dengan keramaian. Keluar sudah apa? Sudah na'am hingar-bingar kota misalnya. atau sampingnya, naam, hal-hal yang naam mengganggu kita. Ini kan membuat pemikiran apa? Pemikiran kacau. Nah, kita alhamdulillah, naam, tempat secara umum khair, dalam artian hal-hal yang mendukung kita untuk konsentrasi sebenarnya banyak. Tinggal kita sendiri. Makanya sudah, kalau tidak ada kepentingan, tidak usah keluar-keluar. Nah, tain, antara asrama, masjid, kamar mandi, sudah mau apa sih? Ya tidak. Paling paling kerja-kerja bakti di sana, di belakang. Khair. Nah. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk seorang laki-laki, naam, dua hati di apa? Di rongga dadanya. Ya, hati kita cuma satu. Kalau konsentrasi satu perkara, perkara lain ketinggalan, ya tidak. Jelas itu, Pak. Naam. Baik. Jadi kadang memang kalau kita harus bagi-bagi pikiran, ya salah satunya ada yang apa? Yang naam timpang. Sehingga banyak-banyak kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mikir dagangan tentunya apa? Ya, terkurangi. Tapi untuk memahami hal-hal yang na'am rumit, apalagi menghafal. Makanya yang belum ada pikiran-pikiran seperti ini, konsentrasi. Nah, ya tidak, wahyu, konsentrasi. Ya tidak, Akbar. Naam. Sudah jauh. Naam, masyaallah sesuai dengan para salaf. Naam tawarrub anil ahl. Tayyib. Sekarang tinggal apa? Kemalasan, bernanti-nanti. Ini kita tinggalkan untuk semuanya. Walidzalika yuqalu al-'ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Perhatikan, al-ilmu tayyib, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Maksudnya bagaimana? Ilmu itu tidak akan memberimu sebagiannya sampai engkau memberinya semua dirimu. Yaitu sampai engkau secara keseluruhan apa diberikan untuk ilmu. Itu pun yang kita dapat baru sebagian. Apalagi kalau kita ngasih untuk ilmu setengah-setengah, dapatnya ya, nah, tapi sangat sedikit. Nah, taib. Dan ini adab yang masya Allah, alhamdulillah. Taib. Maka terkadang sangat sedih ketika melihat para pemuda-pemuda kaum muslimin. Kemudian apa terkecoh dengan apa? Dengan tipu daya syaitan dan tipu daya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka terjauhkan dari ilmu. Hanya untuk apa? Untuk hura-hura. Untuk perkara sia-sia. Nah, tayyib dengan prinsip apa? Tayyib, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Kata siapa? Ini prinsip apa? Ini prinsip syaitan. Nah, enak sekali kalau seperti ini. Kenapa? Tain. Ya harus ijtihad. Nah, ini adalah apa? Tipu daya syafat. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi harus ijtihad. Sejak awal. Barakallahu fiikum. Nas'alullah 'azza wa jalla at-taufiq was-sadaq.